dan tidak dibatasi dengan warna hitam, silahkan dia memakai warna apa saja, tetapi terpenuhi 8 syarat yang kita sebutkan tadi. Saya ulangi, syarat yang pertama, hendaknya menutupi seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, bukan perhiasan ya, pada zatnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya tebal ya, bukan pakaian yang tipis. Kemudian yang keempat, hendaknya lebar ya, dan tidak membentuk tujuh, apa tidak membentuk tubuh. Kemudian yang kelima, hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai laki-laki. Kemudian yang keenam, tidak boleh menyerupai perempuan-perempuan kafir. Kemudian yang ketujuh, apa? Baik, sebelumnya ada tadi ya, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh memakai libas syuhrah. Ini 8 syarat, harus terpenuhi pada pakaian. Dan kalau ingin membeli pakaian atau ingin membuat pakaian, menutup dan berhijab, harus memperhatikan 8 syarat ini. Kalau terpenuhi 8 syarat, silahkan dipakai ya. Kalau tidak dipenuhi 8 syarat tersebut, wallahul musta'an. Kemudian kita lanjutkan dengan kiat yang keempat. Kiat yang keempat dalam menjaga kemuliaan diri bagi seorang muslimah. Kiat yang keempat adalah perempuan itu tinggal di rumah. Perempuan tinggal di rumah. Dan juga harus dia ketahui. Dan penekanan dalam kiat keempat ini, dia harus mengetahui bahwa tinggalnya perempuan di dalam rumahnya itu adalah keharusan dalam syariat. Adalah keharusan dalam syariat. Ya. Asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang kita bacakan, "Wa qarna fi buyutikunna." Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Di sini datang dengan kalimat pindah. Apa? Datang dengan kalimat perintah. Waqarna fi buyutikunna. Dan tinggallah di rumah-rumah kalian. Karena itulah, tinggalnya perempuan di rumah adalah azimatun syar'iyyah. Adalah keharusan yang syar'i. Dan tidak boleh keluar. Ya, mereka keluar dari rumahnya tanpa keperluan yang syar'i. Karena itu keluarnya perempuan dari rumah itu hanya dibolehkan kalau keperluan yang darurat atau keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, karena itu datang ayat setelahnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, dan jangan mereka tabarruj, yang tabarruj jahiliyatil ula. Tabarruj itu salah satunya terlalu banyak keluar ya, dengan berpakaian indah dan berharum-haruman dan seterusnya. Ya. Kemudian di ayat ini, waqarna fi buyutikunna, dan juga diperintahkan kepada kaum mukminat. Di ayat surah Al-Ahzab ayat 34 juga dikatakan, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Ya. Ingatlah kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Lagi-lagi digandengkan di rumah kalian, bukan apa yang dibacakan di masjid dan seterusnya, tapi dibacakan di rumah kalian. Menunjukkan perempuan tempatnya di rumah. Kemudian dalam surah Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tukhrijuhunna min buyutihinna." Dan janganlah kalian keluarkan mereka ya, dari rumah-rumah mereka. Jangan kalian keluarkan para perempuan itu dari rumah-rumah mereka. Ya. Maka seluruh dalil ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu tempatnya di rumah. Dan boleh dia keluar dari rumah kalau ada suatu hal yang darurat atau suatu keperluan yang dibolehkan secara syariat. Ya. Dan dengan menjaga kiat ini akan tercapai berbagai macam maksud yang mulia dan maslahat yang besar di dalam syariah. Di antaranya, yang pertama akan menjaga ya, apa-apa yang diharuskan secara fitrah dan keadaan manusia ya, tentang harusnya adil Ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwa Allah adil pada makhluknya. Karena itulah pekerjaan perempuan itu di dalam rumah dan pekerjaannya laki-laki di luar rumah. Ya. Pekerjaan perempuan di dalam rumah dan pekerjaan laki-laki di luar rumah. Kemudian maslahat yang kedua, dengan ini akan terbentuk mujtama Islam, akan terbentuk masyarakat Islam yang tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Perempuan punya masyarakat tersendiri, yaitu masyarakatnya dalam rumah, dan laki-laki mereka adalah di luar rumah. Kemudian yang ketiga, tinggalnya perempuan di rumahnya menekuni tugasnya, tugas kehidupannya di rumah, ini akan memberikan perasaan tersendiri dan memberikan kecintaan kepadanya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dan menjalankan apa-apa yang diharuskan padanya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu atau sebagai seorang yang bertanggung jawab atas rumah suaminya, menyiapkan makanan, minuman, menyiapkan pakaian suami, kemudian mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya dan seterusnya. Karena itu dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Dan disebutkan juga al-mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan itu penanggung jawab di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban akan pekerjaannya, akan dimintai pertanggungjawaban akan apa-apa yang dia lakukan. Kemudian dengan tinggalnya perempuan ini di rumah, itu adalah maksud dari tujuan syariat. Maksud dari tujuan syariat dan memenuhi, menjalankan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya dari salat wajib dan seterusnya. Dengan beradanya dia di rumah, dia komitmen untuk senantiasa mempelajari agamanya dengan baik, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah dan memperbanyak hal-hal yang bermanfaat baginya, daripada dia keluar dengan pakaian yang kaya tidak syar'i, kemudian penuh dengan fitnah karena memberi fitnah kepada orang lain dan seterusnya. Maka ini hendaknya dijaga seluruh hal ini hendaknya dijaga. Dan untuk menjaga hal ini disebutkan bahwasanya di zaman Nabi itu ada jalan-jalan khusus untuk perempuan dan dibedakan antara mereka dengan laki-laki dan ini semuanya adalah perkara yang diinginkan oleh syariat Islam untuk menjaga kemuliaan kaum mukminat. Kalau ada yang bertanya apa hukumnya kerja di luar bagi perempuan, maka kita jawab bahwasanya kita jawab dengan fatwa yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitab beliau yang berjudul Tanbihat Al-Ahkam Takhtas Bil Mu'minat, halaman 11. Beliau berkata, kita tidak melarang perempuan itu bekerja di luar rumahnya apabila dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perempuan ini butuh untuk kerja atau masyarakatnya butuh kepada pekerjaannya karena tidak ada yang bisa melakukannya dari laki-laki. Misalnya di rumah sakit pasiennya ada perempuan, tidak mungkin disuruh rawat laki-laki. Maka perempuan juga. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya hal tersebut dia lakukan setelah dia melakukan kewajibannya di rumah. Dan kewajibannya di rumah itu adalah pekerjaan utamanya. Pekerjaan utamanya. Kemudian yang ketiga, hendaknya pekerjaannya itu adalah pekerjaan seputar kewanitaan, seperti mengajar wanita atau merawat perempuan yang sakit misalnya, dan syaratnya hendaknya jauh dari bercampur bauran dengan laki-laki. Kemudian syarat yang keempat, ya, syarat yang keempat itu tadi, hendaknya jauh dari bercampur baur dengan laki-laki. Jauh dari bercampur bauran dengan laki-laki. Itu empat syarat disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Sekiranya itu kiat yang keempat menjaga kemuliaan bagi seorang wanita, hendaknya dia banyak tinggal di rumah. Ya. Dan subhanallah, para wanita itu mempunyai semangat yang sangat tinggi kalau dilihat dalam biografi para perempuan yang menjadi para muhaddits, ya, perempuan yang menjadi ahli hadits seperti Fatimah bintul Mundhir, Mu'adz bin Abdurrahman, ya, kemudian Mu'awwid, siapa? Ya, kemudian bintul Mu'awwid, ya, itu semuanya ahli ibadah. Sampai-sampai salah seorang tabi'iyat, ya, pernah mengatakan kalimat-kalimat hikmah. Ya. Ya, seperti Rubai' bintul Mu'awwid, Rubai' bintul Mu'awwid dalam biografinya dalam Syiar Alamin Nubala itu disebutkan suaminya meninggal di medan tempur. Kemudian anaknya juga yang hadir di situ semuanya meninggal. Sisa dia sendiri. Maka datanglah para perempuan datang ke rumahnya. Ya. Katanya, ketika perempuan itu datang, ya, katanya, kalau kalian datang ke sini ingin memberi kabar gembira kepada saya, maka tidak apa-apa. Selamat datang kepada kalian. Tapi kalau selain itu, maka silakan pergi. Ya. Kalau ingin memberi takziah, kasihan kamu ini atau ini, atau ingin menghibur, saya tidak sedih, justru gembira. Ya. Semua keluarga saya, anak-anak saya, ya, mati dalam kebaikan. Dan dia juga yang berkata, saya merasa aneh melihat mata yang tidur di malam hari. Ya. Dan dia sudah tahu bahwa dia kelak tidak akan tidur di alam kubur. Ya. Ini menunjukkan tingginya semangat mereka untuk beribadah. Ya, maka para wanita juga mempunyai semangat yang sangat tinggi. Dan dengan ilmu mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang salihah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kiat yang kelima dalam menjaga kehormatan, hendaknya seorang perempuan mukminah muslimah mengetahui bahwa ikhtilaf itu adalah perkara yang diharamkan secara syar'i. Ikhtilat adalah perkara yang diharamkan. Dia harus tahu perkara ini supaya dia jauhi. Ya. Menjauhi segala jenis ikhtilat yang akan mengantarkannya kepada jurang kenistaan dan kehinaan. Ikhtilat itu artinya bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Dan ikhtilat ini diharamkan secara syariat. Dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhi mahram." Jangan sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali kalau ada mahramnya. Bahayanya ikhtilat. Ya. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa thalithuha syaitan." Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. Karena itu Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sebagaimana yang dinukil oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Athar bahwa campur bauran berkhalwat seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu hukumnya adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Haram menurut kesepakatan para ulama. Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Turuqul Hikmiyah yang menyebutkan satu pasal khusus ya, tentang bahayanya perempuan ikhtilat. Di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya, tidaklah saya tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya pada laki-laki dari perempuan. Dan beliau katakan bahwa pimpinan suatu negara itu dipertanggungjawabkan akan hal ini. Ya. Pimpinan negara boleh melarang perempuan yang terlalu banyak keluar, dia larang. Tidak boleh keluar rumahnya, dipenjara dalam rumah. Ya. Dan boleh ya, apa namanya, pimpinan negara ya, merobek pakaian-pakaian mereka yang indah yang mereka pakai keluar. Ini semua disebutkan ya, supaya jangan sampai mereka jatuh ke dalam perkara-perkara yang menyebabkan ya, terjadinya kerusakan dan terjadinya fitnah. Dan demikian pula setelah kita ketahui tentang haramnya ikhtilaf, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf ya, juga ada diharamkan. Dan dari hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih ya, tidak boleh laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini sama dengannya perempuan berduaan dengan sopirnya ya, atau berduaan dengan pembantunya, berduaan dengan dokter yang bukan pada penyakit yang darurat ya, cuman pusing-pusing datang ke dokter berduaan ya, ada mah berkunjung ya. Ada yang semisal dengan itu ya. Kalau darurat dan tidak ada lagi dokter lain kecuali dokter laki-laki dan penyakitnya berbahaya, tidak ada yang bisa mengobati kecuali laki-laki ya, darurat namanya darurat. Ad-darurat tabiful mahdurat, perkara yang darurat membolehkan apa-apa yang terlarang ya, itu kalau darurat. Kalau mau mati saja di tengah apa namanya, di tengah padang pasir dalam makanan kecuali babi, ya boleh makan babi itu ya, karena darurat ya. Tapi ini bukan darurat ya, dan bukan penyakit yang berbahaya ya, berdoa dengan dokter ya, buka-bukaan sana sini ya, bahkan ada lagi ada dokter perempuan dia pergi ke dokter laki-laki ya. Dan ini yang sangat menjengkelkan. Dan masalahnya bukan penyakit biasa ya, misalnya seperti ibu-ibu hamil ya, ada dokter laki-laki ada dokter perempuan, oh katanya dokter laki-laki lebih baik ya, obatnya lebih mujarab ya. Padahal ada juga dokter perempuan. Ini semua dari keanehan ya. Kemudian di antara hukum yang terlarang, dilarang seorang perempuan safar tanpa mahram. Ini menunjukkan larang kerasnya ikhtilat ini. Dan hadith-hadith mutawatir menunjukkan dilarangnya perempuan safar tanpa mahram. Ya. Kemudian dari dalil Al-Quran was Sunnah dilarang laki-laki melihat kepada perempuan dan perempuan melihat kepada laki-laki. Dan ketika terjadi ikhtilat, oh bebas. Ya, lihat saja. Ya. Yang mana kamu melihat? Ya. Begitu prinsipnya orang yang ikhtilat. Ya. Kemudian juga di antara hukum-hukum yang ada dilarang ya, laki-laki masuk kepada perempuan walaupun laki-laki ini kerabatnya, keluarga dekatnya suami ya, tidak boleh masuk kepadanya ya, melihatnya, duduk dengannya ya, apalagi kalau duduk seperti itu ya, santai-santai ya, kemudian apa namanya, canda-canda sana sini ya, masuk saja tidak boleh kalau tidak ada suaminya ya. Maka ini dari perkara yang dijaga oleh syariah. Kemudian juga diantara perkara yang diharamkan ya, dilarang laki-laki menyentuh tangan perempuan dan sebaliknya perempuan menyentuh tangan laki-laki ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam hadis Ma'akil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yata'ana ahadukum bimihyatin fi ra'sihi min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahilla lahu. Andai kata salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum ya, di kepalanya, dalam satu riwayat dengan sisir dan menembus tulangnya, maka itu lebih ringan baginya daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Ini semuanya terjadi dalam ikhtilat ya. Dengan santainya ya, ketika ketemu salam ya, dari mana kamu, kok sudah lama tidak jumpa ya. dengan santainya. Apalagi adat sekarang ini yang adat sangat kurang ajar dan menjijikkan sekali. Ya. Yang perempuan-perempuan sudah tidak tahu malu. Ya, kadang kalau ada perempuan yang tidak mempunyai pacar, cacanya itu ketinggalan zaman. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Dan ini adalah budaya yang sangat menjijikkan. Ya. Karena akan mengantar kepada berbagai macam bentuk perzinahan dan perkara-perkara yang tidak baik dalam sisi sosial masyarakat saja tidak baik. Ya. Kalau ada apa namanya orang tabrakan, ya maka pusing itu ibunya dikawinkan bagaimana? Ya. Cerita tabrakan dan seterusnya. Ya. Dan perkara-perkara lainnya yang harusnya apa namanya perempuan itu menjaga diri, tetapi sangat disayangkan banyak dari mereka tidak mempunyai rasa malu. Ya. Kadang di depan orang peluk-pelukan atau di atas kendaraan. Ya, dan seterusnya, ini adalah hal-hal yang menunjukkan kurangnya atau tidak adanya rasa malu. Dan kurangnya, tidak takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak tahu tentang bagaimana syariat mengatur seluruh perkara ini. Kemudian di antara hukum juga, disebutkan tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki. Ya. Dan laki-laki menyerupai perempuan. Ya. Maka tidak boleh bercampur baur. Ya. Dan seterusnya. Kemudian diantara hal-hal itu, ya, kita lihat bagaimana penjagaan syariah. Ya, perempuan disunnahkan atau kewajiban mereka atau perempuan tidak diwajibkan atasnya salat berjamaah. Dan dijadikan salatnya perempuan di rumahnya itu lebih utama daripada salatnya dia di masjidnya. Bahkan salatnya perempuan di rumahnya lebih utama daripada salatnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ya. Kira-kira harusannya seorang perempuan tinggal di rumah. Ya. Jangan keluar ikhtilat sana sini campur baur. Ya. Dengan laki-laki. Wallahul musta'an. Kemudian dibikin pula. Ya. Dijatuhkan. Tidak diwajibkan Jumat atas mereka. Dan perempuan tidak diizinkan untuk keluar masjid. Kecuali dengan syarat-syarat. Ya. Perempuan itu dalam syariah. Boleh keluar masjid dengan ketentuan. Yang pertama aman dari fitnah. Ya. Apakah fitnah itu bercangkut atau berkaitan dengan orang lain atau terhadap dirinya? Kemudian yang kedua, ya bolehnya dikeluar dengan masjid dengan syarat, ya tidak terjadi apa namanya suatu larangan secara syar'i ketika dia hadir. Kemudian yang ketiga, ya tidak boleh dia berdesak-desakan dengan laki-laki di jalan atau ketika berada di masjid. Tiga syarat. Kemudian syarat yang keempat, ya hendaknya dia keluar dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Ya, syarat yang kelima, dikeluar dalam keadaan berhijab sempurna, tidak mutabarrija. Ya. Kemudian yang keenam, harus ada pintu khusus untuk perempuan di masjid. Kemudian yang ketujuh, safnya perempuan hendaknya di paling belakang. Ya. Kemudian yang kedelapan, ditetapkan dalam syariat bahwa safnya perempuan yang paling jelek, ya, itu kalau dia berada di depan. Ya. Kalau dia berada di depan. Ya, kemudian syarat yang ke-10, hendaknya perempuan keluar dari masjid sebelum laki-laki keluar. Jadi begitu laki-laki imamnya sudah salam, perempuan harus segera kabur. Ya. Segera pulang. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummi Salamah dalam Sahih Bukhari, beliau telah habis salat, beliau diam sejenak, membaca astagfirullah, ya kemudian membaca Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu balik. Itu faedahnya apa kata Ummu Salamah? Kami melihat faedahnya supaya kami dibiarkan keluar, para wanita keluar langsung. Iya. Dia duduk dan para sahabatnya dilarang untuk keluar sebelum Nabi balik. Iya. Itu juga faedahnya itu supaya jangan papasan dengan perempuan di luar. Maka hendaknya mereka pulang sebelum laki-laki pulang dan seterusnya. Iya. Dan banyak lagi hukum-hukum yang seputar dengan itu. Dan semuanya ini menunjukkan tentang bahayanya ikhtilaf. Karena itulah kiat yang kelima yang harus dijaga oleh seorang mukminah. Hendaknya dia mengetahui bahwa ikhtilaf adalah perkara yang diharamkan. Dan bahayanya besar bagi mereka. Sebagai perempuan. Dan bagi laki-laki. Dan bagi masyarakat secara umum. Wallahu ta'ala alam. Saya lanjutkan nanti setelah makan siang. InsyaAllah ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ayat yang ke-6 dalam menjaga kemuliaan diri bagi seorang muslimah adalah mengetahui bahwa at-tabarruj was-sufur merupakan dua perkara yang diharamkan dalam syariah. As-sufur itu artinya membuka wajah. Itu as-sufur. Kalau at-tabarruj itu artinya menampakkan sesuatu dari badannya dan perhiasannya. Maka tabarruj itu lebih umum daripada sufur. Dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' di kalangan para ulama, kesepakatan di kalangan para ulama menunjukkan tentang haramnya tabarruj. Kata Imam As-Sunani di dalam hasyiah beliau terhadap Dawin Nahar yang berjudul Minhatul Ghaffar, telah sepakat kaum muslimin tentang haramnya at-tabarruj. Dan juga dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' amali menunjukkan tentang haramnya perempuan menampakkan wajahnya, yaitu membuka wajahnya. Dan syariatul Islam telah mengharamkan at-tabarruj dan as-sufur sebagaimana yang telah disebutkan dalil-dalil tentang kewajiban hijab dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka para perempuan tabarruj dengan tabarrujnya perempuan jahiliyah yang pertama. Sehingga jahiliyah di zaman dulu. Dan juga di ayat yang lain, wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihin junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin lizina. Dan para perempuan tua yang tidak mengharapkan nikah lagi, maka tidak apa-apa mereka membuka wajah dan telapak tangannya dengan tidak tabarruj, dengan perhiasan. Maka semua keseluruhan dalil ini menunjukkan tentang haramnya tabarruj. Ya, dan tabarruj itu terdapat pada beberapa macam perkara. Yang pertama, tabarruj kadang dengan melepaskan jilbab, melepaskan hijab. Dan perempuan menampakkan sesuatu dari badannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, keadaan tabarruj itu, yaitu perempuan menampakkan sesuatu dari perhiasannya, seperti pakaiannya, abaahnya. Ya. Kalau dia memakai pakaian luar, misalnya abaah, atau memakai jilbab yang bercorak dan penuh dengan hiasan, maka ini juga tabarruj namanya. Demikian pula tabarruj, ya, perempuan kalau dia berjalan dengan jalan yang penuh dengan fitnah, atau jalan yang sengaja dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga menimbulkan fitnah, maka ini juga tergolong tabarruj. Demikian pula tabarruj memukulkan kaki supaya menampakkan kakinya dengan keras supaya kedengaran perhiasan yang tersembunyi di kakinya, dan juga tabarruj kadang dengan yang kelima sekarang, ya, yang kelima tabarruj juga kadang dengan perempuan itu melemah lembutkan suaranya, melemah lembutkan suaranya. Yang keenam, tabarruj juga kadang dengan ikhtilaf dengan laki-laki, ya, dan bersentuhannya laki-laki dengan perempuan ketika berjabat tangan atau ketika berdesak-desakan di kendaraan atau tempat berlalu yang sempit, ya, dan seterusnya, itu semua masuk dalam kategori tabarruj, ya. Dan tabarruj itu sekali lagi adalah perkara yang diharamkan dan masuk ke dalam ancaman hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah disebutkan lafaznya tadi, dan saya baca di sini dengan lafaz yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Simfani min ahli an-nar lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas." Pertama adalah, kata beliau, ada dua golongan dari penduduk neraka yang saya tidak pernah melihatnya. Yang pertama, satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor kerbau. Mereka memukulkan manusia dengannya. Kemudian yang kedua, wanisa unkasiatun ariyat ma'ilatun mumila. Dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, ma'ilat. Kemudian kalau jalannya lenggak-lenggok, ya, mumilat, ya, dan membuat orang condong. Ru'usuhunna ka'asnabil bukh. Kepala-kepala mereka bagikan punuh unta. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Dan baunya itu dicium dari jarak begini dan begini, yaitu jarak yang sangat panjang. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan, ya, juga dalam berjalan bisa terhitung tabarruj, ya. Walaupun asal berjalannya perempuan itu, ya, adalah suatu hal yang dikenal, mereka jalan dengan lemah lembut, akan tetapi, ya, hendaknya pada saat dia berjalan, ya, supaya tidak menimbulkan fitnah, maka berjalan dengan jalan yang tidak lenggak-lenggok atau jalan yang bisa menimbulkan fitnah, ya, dan seterusnya. Dan di sini kita lihat bagaimana nas sangat keras dalam hadis ini, dan ancaman yang sangat keras, dan ini masuk di dalamnya tabarruj, ikhtilat, orang yang berpakaian dan tidak menutup auratnya, ya, dan seterusnya, dan semuanya ini terhitung dosa besar. Wallahul musta'an. Iya. Dan di sebelah jangan terlalu ribut, ya. Jangan terlalu ribut. Kemudian kiat yang ketujuh di dalam menjaga kemudian bagi seorang muslimah adalah seorang muslim harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan zina. Telah mengharamkan zina dan mengharapkan sebab-sebab yang bisa mengantar kepada perzinahan. Ini adalah poin yang sangat penting. Dan ini tidak hanya diketahui oleh seorang akhwat saja, atau seorang muslimah. Tapi ikhwah, seorang muslim, ya, laki-laki dari kaum muslimin, juga harus mengetahui hal ini. Bahwa Allah telah mengharamkan zina. Dan telah mengharamkan sebab-sebab yang bisa mengantar kepada perzinahan. Ini kaidah dalam syariah, ya. Bahwa kalau Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan sebab-sebabnya, mengharamkan sebab-sebab, jalan-jalan, wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan itu. Ya. Dan ini sebagai ketegasan dari haramnya dan menjaga jangan sampai jatuh ke dalam perkara yang diharamkan ini. Karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقَرُبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang sangat jelek, jalan yang sangat buruk. Ya, tadi gambarkan dia adalah suatu kekejian. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya tentang apa, ada seorang anak muda berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, saya ingin berzina." Terus terang dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa kamu dengannya?" Katanya, "Saya ingin berzina ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata dengannya, "Apakah kamu suka melakukan perbuatan tersebut dengan ibumu?" Katanya, "La wallah ya Rasulullah, demi Allah saya tidak suka." Katanya, "Dan seluruh manusia tidak ada yang suka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya lagi, "Sukakah kamu lakukan zina itu dengan saudara perempuanmu?" Katanya, "Tidak demi Allah ya Rasulullah." Katanya, "Dan tidak seorang manusia pun yang suka melakukannya." Kalau ada manusia yang melakukannya sekarang ini, artinya bukan manusia lagi. Kalau menurut pengertian hadis ini. Kemudian Nabi tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, "Sukakah kamu melakukan hal tersebut dengan bibimu?" Ya, katanya, "Saya tidak suka ya Rasulullah." Kata Nabi, "Dan tidak seorang manusia pun yang suka." Kemudian akhirnya anak muda ini sadar, ya, dan Nabi mengibaratkan zina itu seperti itu, seakan-akan melakukannya bersama ibu, saudara, dan seterusnya, sangat keji sekali, ya, dan perbuatan yang sangat jelek. Maka anak muda ini pun berkata, "Saya tidak suka ya Rasulullah." Ya, dan akhirnya ia pun sadar dan Nabi mendoakannya, ya, "Allahumma tahhir qalbah, ya Allah sucikan hatinya, ya, dan kuatkanlah dia." Semenjak itu anak muda ini tidak pernah lagi berpaling kepada perkara-perkara yang seperti itu. Maka seorang, ya, harus mengetahui tentang haramnya zina, bahwa ini adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat jelek. Lihat di sini dalam ayat ditakbir, "Wala taqrabuz zina," dan jangan dekati zina. Diibaratkan dengan kalimat jangan dekati. Belum melakukan ini, mendekati saja, mendekati itu sudah terlarang. Apalagi melakukannya. Ini menunjukkan larangan yang sangat keras. "Wala taqrabuz zina," dan jangan kalian mendekati zina. Ya. Dan di dalam surah An-Nur, subhanallah, kalau kita perhatikan surah An-Nur dari ayat pertama sampai ayat 33 akan didapatkan di situ, ya, 14 apa, wasilah menjaga diri dari perzinahan. Ya. Disebutkan 14 perkara yang menjaga dari perbuatan zina ini. Bayangkan kita perhatikan, membaca surah Nur dari ayat 1 sampai ayat 33, perhatikan dengan seksama ya, akan melihat bagaimana ijazul Quran, menakjubkannya Al-Quran, dan bagaimana Allah menguraikan tentang jelasnya perkara ini. Ya. Situ disebutkan tentang orang yang zina. Orang yang zina itu ya, dicambuk 100 kali. Ya. Maka ini faedah yang pertama yang muncul. Penjagaan yang pertama yaitu membersihkan ya, tukang-tukang zina dengan hukuman had. Kemudian yang kedua, ya, bersihnya, ya, atau tidak boleh nikah dengan perempuan pezina atau laki-laki pezina, kecuali setelah mengetahui tobatnya dan dia jujur dalam bertobat. Ya. Mengetahui tobatnya, apabila sudah kelihatan ya baik dan tidak pernah melakukan lagi, ya, dan mengetahui kejujurannya pun demikian. Ya. Itu disebutkan juga dalam ayat Al-Quran. Ya, diperhatikan saya itu ya, dibaca. Saya akan sebutkan poin-poin ini. Ini penjagaan zina dengan al-fi'il, dengan pekerjaan. Betul-betul dibersihkan, diberikan hak. Kemudian yang ketiga, ya, membersihkan lisan. Sebutkan dalam ayat itu pembersihan lisan dari menuduh manusia dengan perbuatan zina, dengan tuduhan yang tidak baik. Ya, maka ini diberikan juga hukuman. Kemudian yang keempat, ya, bagi orang yang memperhatikan ayat-ayat itu, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, ya, bahwa lisan suami itu harus bersih dari menuduh istrinya dengan perbuatan zina tanpa bukti. Tidak boleh menuduh tanpa bukti. Ya, kalau dia tidak punya bukti dan dia tetap menuduh, maka terjadi li'an. Saling melaknat. Ya. Saling melaknat. Bagaimana itu saling melaknat? Ya. Saling melaknat yaitu seorang istri atau seorang suami kalau melihat istrinya berzina, kemudian tidak ada yang menyaksikannya atau dia tidak punya syahid, tidak punya saksi, maka dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan li'an, diadakan saling laknat. Bagaimana saling laknat itu? Ya, laki-lakinya datang, kemudian dia bersumpah, ya, 4 kali, ya, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kelima kalinya dia tambah, kalau saya dusta, maka saya termasuk orang-orang yang dilaknat. Ya. Kalau istrinya mengakui setelah sumpah itu, maka sudah. Vonis jatuh kepada istrinya. Dan kalau istrinya ingin menolak, maka dia juga harus sumpah 4 kali. Bahwa itu dusta. Dan yang kelima kalinya dia sumpah. Kalau suaminya benar, maka kemurkaan Allah atas dirinya ditimpahkan. Kalau keduanya tidak ada saling mengaku, maka keduanya dipisahkan untuk selama-lamanya. Tidak boleh kembali selama-lamanya. Ya. Kalau cerai talak 3 misalnya, ya, itu boleh kembali lagi setelah perempuan itu nikah. Kalau mau kembali lagi boleh. Tapi ini tidak boleh kembali selama-lamanya. Ini li'an. Itu disebut dalam ayat ke-5 atau ke-4 dalam surah Nur. Kemudian, disebutkan juga dalam ayat itu, bagaimana Allah membersihkan jiwa-jiwa kaum mukminin. Ya, jangan sampai menuduh yang jelek kepada seorang muslim. Menuduh berbuat perbuatan yang keji. Dan ini pada kisahnya Aisyah. Mana orang-orang menuduh, ya, orang-orang munafikin menuduhnya dengan perbuatan yang tidak baik. Ya. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Quran Aisyah lepas dari perbuatan itu, ya, dan menunjukkan sucinya, ya, beliau radhiyallahu taala anha. Ya, dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut atau tidak ada yang menuduhkan lagi setelah itu kepada istri Nabi, kecuali orang-orang munafik atau orang-orang Syiah yang ada sekarang. Ya, dan mereka kalau menuduh Aisyah melakukan perbuatan itu, maka hukumnya kafir keluar dari Islam. Sebab artinya dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran tegas, ya, menunjukkan tentang haramnya atau tentang